Niki ning rumah sakit lagune sinten? Ida Laila. Rasa cinta pasti wong tuwa begitu krungu lagu niki sing lanang bengok. Dek, apa Mas? Aku seneng karo kowe. Sing wedok jawab, aku yo ho-o. Akhire nopo? Rabi. Rabi. Tukang son terlalu bengung sonmu, dikurangi, kurangi titik. Apa diwalik kowe ngaji aku ngeson. Akhire nopo? Rabi. Sakniki wis duwe anak loro. Mergo nopo? Atine sumende marang Allah. Maka bagi malam hari ini yang belum menikah seperti ketua Ansor dan lain-lain, saya doakan mudah-mudahan mulih pengajian sikile dicokot ulah. Sallu ala Nabi Muhammad. Atine sumende marang Allah. Soale napa? Menungso niku jan ra iso apa-apa. Polisi iki iso dadi polisi ora mergo nyogok, tapi mergo mung dikersake kalih Allah. Apa meneh wingi niku jaman SSDM Pak Arif. Apa-apa angele ra umum. Dadi napa kemawon mergo kabeh wis tinulis dening ngarsanipun Allah. Kula sering matur ngeten, mangrungokke. Rada serius titik. Yen menungso niku iso kudune dokter niku umure paling dawa, awake paling sehat. Soale napa? Dokter biasa nambani wong liya. Ning nyatane dokter ya mati. Berarti dokter ra iso apa? Apa? Mila kula sering kandha dokter ki wong goblok. Soale napa? Saben wong teko ditakoni, goblok. Lah pinter ngopo dadak takon? Dokter niku sing pinter mung siji. Sinten dokter hewan? Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi mara takoni sapi kuwi lara apa pekok. Dokter Sarjito nesu kali kula. Sing goblok ki wong Islam, Gus. Lah napa, Dok? Lah cetok, sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine. Oh, cangkemmu aku ngono. Kowe ngerti ngopo le? Sing ngentut silite ngopo wudu sing diropi raine? Padha kali dokter ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge. Mbok matane kuwi disuntik. Ra iso apa-apa. Lah didelok sangka profesine kudune omahe polisi iki paling aman. Soale napa? Wong polisi gaweane ngaman ke omahe wong liya. Ning nyatane akeh polisi ya kemalingan. Kuwi berarti polisi ra iso apa? Apa? Lah didelok sangka profesine kudune banser kuwi, anake paling akeh. Opus ape banter, Jek. Ning nyatane akeh banser sing rung duwe anak. Bojoe rung duwe kok anak. Lak didelok sangka profesine kudune guru niku anake sing paling pinter, soale biasa minter ke anake wong liya. Ning nyatane guru anake goblok ya akeh. Lak didelok sangka profesine kudune tukang bangunan kuwi omahe paling apik. Soale tukang bangunan biasa ngapik ke omahe wong liya. Ning nyatane akeh kuli bangunan sing rung duwe omah. Ndi napa mboten? Kula lak teng kafe, pemandu karaoke niku lak teng Yogyakarta namine LC, Ladies Club. Cara teng Jawa Timur namine PL, pemilih lagu. Cara teng Pantura niku jenenge PK, pemandu karaoke. Niku nyuwun sewu, kaya kafe, krian, doli, sarkem niku sak janjane puskesmas. Napa niku puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Lah kula ngomong. Lah didelok sangka profesine kudune mbak-mbak LC niku uripe paling seneng. Soalnya napa wong pekerjaane nyenengke tamu. Ning nyatane LC yo akeh sing susah. Niku mbuktekke bile menungso niku ra iso apa-apa kejaba digawe iso karo Kang Maha iso. Ngono lho Le. Mila alhamdulillahirabbil alamin dalu menika kula saged sowan mriki pas acara Muharraman teng Pondok Muratilil Quran. Muga-muga awale apik akhire apik. Amin Allahumma amin. Ning yo ora atos-atos brosonmu, iki atos buangan kaya cangkemmu iki. Dimbuke titik. Mikmu gak kembawa to, Tat? Wis ora usah, wis kadung, meh rampung pengajiane. Cek cek. Nipun, kula ajeng ngaji babagan hijriah, babagan santunan anak yatim dan duafa. Kula ajak selawatan riyin. Nggih. Bu. Bu. Sampun ngantuk dereng? Ngantuk ya ora apa-apa, gek mulih. Gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh wong sing ngantuk lambene. Arek ngantuk ngantuk. Oh. Monggo kula ajak selawatan ala ahli sunnah wal jamaah. Saya mulai dengan minum kopi. Wong niku lak ning metenge ana kopi matine khusnul khotimah. Amin. Soale malaikate batin, wo wetenge ana kopine mambengi melek nggih pengajian. Ha nah, khusnul khotimah. Banser lak kula kok mboten ngopi ya beda. Ning alhamdulillah kula niki wong NU kacilik urip teng lingkungan NU kula rong tau ngerokok. Padahal wong NU niku rata-rata ngerokok. Wong NU ngerokok mawon duwe dalil kok napa dalile? Ni'matul udud ba'dad dahar. Lak cara santri kula niku malah gawe siiran, Kang. Sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok padha karo wangi sing ora cewek. Masuk Pak Eko. Ning diteruske, sing sapa wonge bar mangan ora ngrokok padha karo ngising ora cewek. Sing sapa wonge bar salat rawiritan padha karo wong ngadus rasabunan. Ngono no, terusane. Ning wong NU ki nyenampuh lho. Ngopo wong NU makruhke rokok ora ngaramke kaya Muhammadiyah niku ana sebabe. Wong Muhammadiyah niku lak rokok lak haram. Tapi ra istiqomah. Oke wong Muhammadiyah sing ngrokok. Kanca kula wali kota Jogja niku ngrokok padahal Muhammadiyah. Kula takoni, "Pak Wali, jarene Muhammadiyah, napa jenengan ngrokok?" Jawabane apa, Kang? "Kula njen Muhammadiyah, Gus. Ning soal ngrokok kula melu wong NU, cangkemmu aku." Leda-lede aku. Wong Muhammadiyah iki ngaramke rokok, biyen ketua umume bendina nawake rokok. Lah nika Den Samsudin. Den Samsudin. Tapi lah cah Tulungagung dolan ning ngapak teng Kebumen Tegal Cilacap, ora bakal wani ngerokok. Kula nate pengajian teng omahe dalang terus ditawari ngerokok nganggo bahasa ngapak, kasare, Bu. Pak Kiai kiyek isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori. Ana wong telu dolan ning alas tersesat ketemu jin. Takoni karo jin apa wae penjalukmu tak turuti. Pertama preman. Seneng kula mabuk, leboke kamar 5 tahun diwene botol sing akeh. Nomor loro. Kula senengane wedokan, wenehi papa dijabke mlebu kamar 5 tahun. Terakhir bocah banser. Kula senengane ngerokok, leboke kamar 5 tahun diwene rokok. Bar 5 tahun ditokke saka kamar. Sing seneng mabuk, naudzubillah min dzalik metu kewer-kewer. Ndak sih ning ngisor njungkel-njungkel soale mabuk. Sing seneng wedok metu 5 tahun ekah-ekeh. 5 tahun, Bro. Mbahasan kamar terakhir bocah banser dibuka metu saka kamar bergas waras sehat wal afiat. Setane kaget, "Jin, takon, ngopo kowe kok sehat wal afiat?" "Yo salahmu, Jin, jin menehi rokok ra ninggali korek." Lah. Ya mau kecut cangkeme. Niku pintere Gus Asin, ngerti wong NU ping rokokan, Gus Asin gawe rokok. Jadi umpama tuku ora mergo rokok enak ning mergo peke woh kadhe Gus Asin ngono kuwi lho. Jenenge Gus Asin asu kok Miftah. Bu. Selawatan nggih. Cara kaneman apa kasepuan? Cara kaneman apa kasepuan? Lah cara kaneman ki yo niku. Ya Rasulullah salamun alaik ya aini ya rafi'a sani wa daraji ya aini atfataya jirotal alami ya uhelal ju tiwal karomi wal karomi ai ai. Lah cara kasepuan beda nih kayak subuhan mbahmu gitu. Astagfirullahal ngatim wong tepo jelek subuh-subuh adem pujiane cara wong tuwa. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura. Enten sing rondo mboten iki? Ora. Ya wis. Lah cara rondo lagune ngene. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewi rono sing ngancani ditumpai arang-arang wi rondo rondo atuh atuh rondo rondo punika selawatan ala ahli sunnah wal jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak kaya sing lengkap mumpung iso sowan Gus Asin. Niki selawat ingkang kula waca pertama kali teng haule simbah kula teng Hasan Besari Ponorogo. Kula niku asline Ponorogo lahir teng Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen asisten kula niki Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggep kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyocot aja ngino. Selawat sing banter sing bengoke banter tak dongake utange lunas amin. Sing ora bengok mulih meteng amin. Allahumma sik sik sik sik laguku mau apa mumet ndasku lha ngaku nembang apa kowe nembang apa jaka sembung bawa golok enggak nyambung blok. Wong aku nembangi kepiye kok ngono kepiye iki lho. Ya Allah. Le direkam. Iki selawatan ala ahlu sunnah wal jamaah tinggalane Wali Songo. Pertama kali tak wacake pas haule simbahku, Mbah Hasan Besari Ponorogo. Mbah Hasan Besari niku anake Mbah Muhammad Besari, Muhammad Besari niku anake Khatib Anom niku asline mbahe nggih tiyang Kediri. Tiyang adi luweh mriki. Kiai Mursyad niku kon dhuwur mungkin sampai Sunan Ampel. Dulangi nggih. Dirungokke nggih. Rungokno kupingmu. Eh? Angel. Mumet ndasku ta iki? Alon-alon, alon-alon. Alon-alon. Eh? Yang familiar, teneh aku ora ana bedane karo kiai liyane. Oh, alah. wong tua nganggo pink gaya. Ya wes, sing familiar wae. Yes. Sederek kita sedoyo jalar estri anem lan tuwa, anem lan tuwa mumpung. Sing ngongkon ki sapa ya? Tak nembang dise. Oh, ya-yaan. Ra usah, aku iki ngejak wong tuamu selawat ra kon mau tabuhi, malah kaya ledek munyuk. Ngono lagu liyane tabuhi iki ra usah. Aku ngetes wong tuamu iki lho, selawat. Niki lho. Sadrenge kula teruske. Sing rame lak gara-gara selawat niki to. Kula lak ngomong di hadapan 300 mbak-mbak pemilih lagu pemandu karaoke. Teng jero kafe. Kejadiane teng Bose VIP Club Bali. Kula niku lak kafe teng Bali, teng Yogyakarta, teng Jakarta, Semarang niku lak kula parani. Kula raga dhewe, kula sangu dhewe, tuku tiket dhewe, golek hotel dhewe. Kula ngomong, mbak-mbaknya pengen enggak dapat dunia seisinya? Mau. Pengen enggak mendapatkan dunia seisinya? Mau, saya bilang. Dunia seisinya itu diciptakan oleh Allah karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onone Nabi Adam mergo nure Kanjeng Nabi Muhammad. Onone surga mergo Kanjeng Nabi Muhammad. Onone langit bumi saisine mergo Kanjeng Nabi Muhammad. Lah awakmu pengen oleh donya gampang. Sebutan sing dititipi donya sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Carane pripun, Mbah? Mbak-mbak sing takon, selawat. Akhirnya kula ngomong kali mbak-mbak, gelem ra tajak selawat purun. Kebetulan kejadiane teng kafe. Mbak-mbaknya dengan pakaian seksi itu sudah 14 tahun pakaiannya seksi, jane mboten seksi, salah kostum. Mbak ini ku dure 150 senti, pakaiannya 40 senti. Maka yang terjadi SMS silite metu setite. Nah, kok delalah dadi rame. Itu kan melihat aurat. Lah kula ngomong lak ndelok aurat ki ra usah ning kafe, ning mall wae oke. Okay. Tergantung niate. Dadi ngene bocah bancer ya, cak sopan kandhani. Dalam kacamata syariat bisa jadi itu salah, tapi awake dhewe ora ngerti hakikate kaya ngopo. Belajar sejarahe Kediri. Brawijaya 5 ki rabi karo sapa le? Para wali songo kuwi ngutus bojo ning Kediri untuk Brawijaya 5. Jenenge sapa? Putri Campa. Niku lak didelok sangka syariate, rabine Brawijaya 5 karo Putri Campa ora sah. Putri Campa kuwi Islam, Brawijaya 5 kuwi Hindu. Tapi nyuwun sewu niku syariat. Jenengan ngerti hasilnya nopo? Pernikahan Putri Campa dan Brawijaya 5 menghasilkan tokoh-tokoh besar. Salah satunya siapa? Lembu Kenongo. Salah satunya siapa? Lembu Kanigoro. Lembu Kenongo niku wujude Raden Patah, Lembu Kanigoro wujude Betara Katong sing gawe Ponorogo. Didelok syariate salah, tetapi menghasilkan Rajan Demak pertama kali yang luar biasa. Lah wong-wong niku namung delok syariat ora ngerti hakikat, mung delok adah ora delok isi. Lah didelok syariate ketua Ansor ki jomblo. Hakikate ya mergo ra payu. Dadi lah jenengan pengen entuk donya saisine mangso lawat. Ketua Ansor pengen ndang bojo selawat. Awakmu pengen ngaji nderek Gus Asin gampang ilmune mlebu selawat. Ibu-ibu anake teng pondok muratilil Quran, anake pengen soleh, wacake selawat. Sing ning omah anake nakal, turu cekel sirahe selawati. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh mandi. Bapak nggih ngoten, bojone cangkeme cerewet gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet, Al-Fatihah mandi. Di Fatihai tetap cerewet gampang, tambahi Yasin sak tahlile rampung. Kula niku duwe jamaah teng Boyolali. Pekerjaane namung tukang perah susu sapi. Boyolali niku lak kondang Superboy. Susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Saben nyekel susu sapi selawat. Anake papat dadi wong kabeh. Mergo selawat. Lho, anake papat dadi wong kabeh. Ini mergo selawat. Lah ya mosok dadi sapi. Tegese dadi wong ngampuh kabeh. Saben mlebu kandang sapi, sapine ditokke, cekel susune selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Halah mung setok. Gue ketemu bojomu yo ngono. Bojomu ning kamar parani. Allahumma sholli wa sallim ala pahalawi bro. Wong wedok ki guyu ning ngarepe wong lanange pahalane padha karo haji. Mungkin jenengan kondur ketemu bojone, he, haji pisan tak kandhane. Peng pindho, he, he, haji pindho. Apa meneng guyune ping 50. Mak lampir. Ketemu bojone ngambung tangane sing lanang, pahalane apa? Padha karo ngambung Hajar Aswad. Wong lanang kok mulih, Bu, Hajar Aswad. Lah. Sing mesake ketua Ansor. Tangane rung dadi Hajar Aswad, kelase mung go cewok tok. On, selawat teng bulan Muharram, mugi-mugi sedaya hajat dipun tampi dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sederek kita sedaya jaler estri anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sanggo sangulunga mumpung urip padha ilinga golek sanggo sangulunga salatullah salatullah salamullah. Ibu-ibu kurang banter. Wong wedok niku kudu cerewet. Wong dasare wong wedok niku cerewet, soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang antem Adam, mingkem cangkeme. Wong wedok sing banter Hawa. Cah iki ngopo iki? Lah nguyuh aja ning kene lho Le ya. Ilingono yen bakal ketimbalan. Timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane Kang Maha Kuwasa ora gelem mesti dibeksa. Timbalane Kang Maha Kuwasa ora gelem mesti dibeksa. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habib.